Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal-amal ketaatan, termasuk duduknya kita di tempat yang mulia ini untuk kita sedikit mempelajari sebagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuahkan amal soleh, yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin. Ma'asyaral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan sedikit berbicara terkait dengan salah satu atau sebagian bentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan di dunia. Hubungan yang saling menguntungkan di dunia antara jin dan manusia. Maksudnya, jin mendapatkan manfaat dari perbuatan manusia. Manusia pun demikian, dia mendapatkan manfaat dari jin yang dia bekerja sama dengannya. Tayyib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berawal dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa yawma yahsyuruhum jami'an." Dan pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka semuanya, yaitu mengumpulkan jin dan manusia. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins." Allah mengatakan kepada jin, kepada bangsa jin, "Wahai segolongan atau sekelompok jin, qad istakthartum minal ins, sungguh kalian itu telah banyak menyesatkan manusia." Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, menceritakan, "Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta' ba'duna bi ba'din." Kemudian teman mereka, yaitu yang dulunya saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dari kalangan manusia. Nah, sekarang manusianya menjawab. Tadi Allah berfirman kepada jin, kalian telah menyesatkan banyak manusia. Kemudian manusianya menjawab, ya, Rabbana istamta' ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sungguh kami di dunia itu saling memberikan keuntungan, saling bisa mengambil manfaat, sebagian kami dari sebagian yang lainnya. Sebagian jin bisa mengambil manfaat dari sebagian manusia, dan sebagian manusia telah mengambil manfaat dari sebagian bangsa jin tersebut. Kemudian manusia ini mengatakan, wa balagna ajalana allazi ajjalta lana, dan sekarang kami telah sampai pada batas waktu yang engkau telah tetapkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalan naru maswaakum. Allah taala mengatakan annar, neraka itu tempat tinggal kalian. Khalidina fiha illa ma syaa Allah. Kalian itu tinggal di neraka, kekal di dalamnya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb engkau Tuhanmu itu hakim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Percakapan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada bangsa jin, kemudian apa balasan bangsa manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa bentuk saling menguntungkannya? Jadi kita akan membaca tafsir dari ayat ini yang disebutkan oleh para ulama kita, diriwayatkan dari para salaf, diriwayatkan dari para sahabat tabi'in maupun atba'ut tabi'in. Disebutkan oleh al-imam Mula Ali Qari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fastimta'ul insi bil jinni fi qada'i hawa'ijihi, bentuk mengambil manfaatnya manusia dari jin. Maksudnya, manfaat yang didapatkan manusia dari jin itu apa sih? Kok di sini dikatakan itu saling menguntungkan? Ya. Yaitu ada hubungan simbiosis mutualisme katanya. Saling menguntungkan. Nah, apa keuntungan yang didapatkan oleh manusia? Disebutkan, diriwayatkan dari para salaf, kemudian dikumpulkan oleh al-imam ya Mula Ali Qari rahimahullahu taala, di antaranya yaitu jin ini memberikan sebagian yang dibutuhkan oleh manusia. Tuksi bukan sebutan ya turun Allah taala itu sebenarnya, tetapi ini sebagai bentuk makar, ya, tipu daya. Maka benar dapat keturunan. Barangkali selama ini dia bekerja, ya, tidak pernah naik pangkat, temannya sudah berkali-kali naik pangkat, dia sendiri pangkatnya tetap. Barangkali kemudian mendatangi sebuah tempat yang di situ ada jinnya, minta tolong, pangkatnya ternyata bisa menjadi naik dan seterusnya. Intinya di antara bentuk manfaat yang diterima oleh manusia adalah tercapainya sebagian kebutuhan, keinginan para manusia tersebut. Kemudian kata al-imam Mula Ali Qari rahimahullahu taala, ya, atau imtithal awamirihi, atau jin ini mau diperintah. Akhirnya kan dapat manfaat. Diperintah untuk nahan hujan. Hujannya disimpangkan sana, ditiup. Gerakkan bara tentaranya sehingga apa? Anginnya dibendung. Akhirnya enggak ke situ, enggak jadi hujan misal. Atau sebaliknya mendatangkan hujan dan yang semisal daripada itu. Pateklik lama gitu ya. Kemudian barangkali jinnya ini mengumpulkan bara tentaranya untuk mengumpulkan awan sehingga turunlah hujan di tempat yang di situ diharapkan turunnya hujan. Perintahnya dikerjakan. Diperintahkan untuk mencari barang yang hilang, ketemu barang yang hilang. Dan seterusnya. Intinya apa? Jin memberikan apa yang diminta oleh manusia. Manusia mendapatkan manfaat di situ. Bentuk manfaat yang lainnya kata Imam Mulla Ali Qari rahimahullahu taala, ikhbaruhu bi syai'in minal mughayyabat. Jin ini memberikan berita, memberikan kabar dari sebagian perkara-perkara yang gaib. Ditanya si fulan yang nyolong ini siapa? Kemudian ditunjukkan, oh yang nyuri itu si anu. Ada sesuatu yang apa namanya tadi ya, barang yang kecurian, yang nyuri siapa, dicari tempatnya di mana, ditunjukkan tempat yang gaib. Atau misalkan ada orang yang hilang, ini saudaranya hilang lama, tempatnya di mana, diberitakan, oh tempatnya di negara fulan, di tempat ini, di daerah ini, dan seterusnya, perkara yang gaib. Atau barangkali minta diramalkan apa yang akan terjadi dan seterusnya. Hal-hal yang gaib barangkali dikabarkan oleh setan, oleh jin, sehingga manusia ini mendapatkan sebagian manfaat di dunia. Baik. Kemudian sisi yang lainnya, istimta'ul jinni bil insi, bentuk apa namanya keuntungan, manfaat yang didapatkan oleh jin siapa? Ta'zimuhu iyahu, pengagungan manusia terhadap jin itu diagungkan, dimuliakan, ditakuti. Iya, nanti insyaallah akan kita sebutkan salah satu riwayatnya. Kemudian wa isti'adzatuhu bihi, kemudian isti'adzahnya minta perlindungan ya. Minta perlindungan. Jadi ketika manusia ini meminta perlindungan kepada jin, meminta pertolongan kepada jin, maka jinnya merasa diuntungkan, merasa apa? Dianggap dia lebih kuat, dianggap dia lebih mampu, dianggap dirinya itu bisa memberikan bantuan. Jadinya manusia merasa lemah. Isti'adzah, minta tolong. Dan khudu'uhu lahu, dan tunduknya manusia ini kepada para jin. Barangkali jinnya minta disembelihkan kerbau, disembelihkan. Minta ditanamkan kepala kambing, ditanam di situ. Atau dicarikan ayam putih mulus, mau mengerjakannya, senang jinnya. Karena apa? Karena dituruti. Maknanya orang ini tunduk kepada jin di sisi yang lainnya. Baik. Inilah maksud bentuk saling menguntungkan. Saling menguntungkan antara jin dan manusia di dunia. Tetapi ingat tadi kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah menyebutkan mereka itu saling menguntungkan di dunia, Allah taala mengatakan annaru maswaakum khalidina fiha. Neraka itu adalah tempat kembali kalian, nanti tempat tinggal kalian. Kalian itu kekal di dalamnya. saling bisa mendapatkan keuntungan di dunia, tetapi kecelakaan dan kebinasaan di akhirat, baik untuk jin tadi maupun manusia yang juga bekerja sama dengan jin tersebut. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita perlu menyebutkan ya, salah satu dari yang tadi disebutkan oleh al-imam ya, Mula Ali Qari rahimahullahu ta'ala di zaman jahiliyah, yaitu bentuk apa? Minta perlindungan kepada jin. Hal ini dikabarkan, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat jin ya, dalam surat jin ayat yang ke-6. Dalam surat al-jin ayat yang ke-6. Allah Ta'ala mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dulu ada di kalangan sekelompok manusia ya, orang-orang dari manusia ini ya'udzuuna meminta perlindungan kepada sekelompok dari jin. Sekelompok manusia minta perlindungan, ya'udzuuna minta perlindungan kepada sekelompok dari jin. Fazaduhum rahaqa. Maka tambahlah kepada mereka ini masing-masing menambah apa? Rahaqa. Rahaqa ini ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama kita secara umum, yaitu semakin tambah dosanya. Dan riwayat yang lain yang diriwayatkan dari para salaf, yaitu rasa takutnya. Fazaduhum rahaqa, fazaduhum isman, dosa. Riwayat yang lainnya, tafsirannya fazaduhum rahaqa, maka bertambah kepada mereka rahaqa ay khaufan, rasa takutnya. Maksudnya apa? Dengan manusia ini minta perlindungan kepada jin, maka rasa takutnya manusia kepada jin akan semakin bertambah. Akan semakin takut. Ya. Baik. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kebiasaan orang-orang Quraisy jahiliyah ketika itu. Kita baca salah satu riwayat terkait dengan masalah ini. Ada banyak riwayat dari para sahabat ya, dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Abbas ya, dari kemudian sahabat-sahabat yang lain, juga dari kalangan tabi'in, Qatadah, Mujahid dan yang lainnya. Nah, kita baca salah satunya dari Ar-Rabi ibn Anas radhiyallahu rahimahullahu taala. Ini salah seorang ulama tabi'in. Beliau pernah berguru kepada Anas bin Malik, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Ar-Rabi ibn Anas rahimahullahu taala mengatakan, menceritakan tentang kenapa Allah menurunkan ayat ini. Terkait dengan apa sih? Beliau mengatakan, kanu yakulun. Dulu orang-orang di zaman jahiliyah biasa mereka itu mengatakan, fulanun minal jinni rabbu hadzal wadi. Dulu orang-orang jahiliyah di zaman ya sebelum datangnya Islam biasa mereka mengatakan, si fulan dari kalangan jin, maksudnya itu adalah penguasa lembah ini. Disebutkan namanya. Ini penguasa lembah ini. Yang ininya lagi, satunya lagi penguasa lembah yang satunya. Masing-masing lembah, ya, ada penguasanya. Kenapa lembah? Karena lembah ini tempat biasanya air ngumpul di situ. Orang-orang pun kalau safar perjalanan jauh, lewati padang pasir, singgahnya ya di lembah karena di situ ada air. Kalau yang di bagian meningginya ya susah mendapatkan air. maka seringnya mencari lembah karena biasanya disitulah air. Nah, maka di situ pula jin-jin itu apa namanya bercokol. Ya karena memang kebiasaannya orang ini atau manusia-manusia itu memuliakan dan mengagungkan jin. Maka jin pun senang, carilah tempat-tempat yang nanti kemungkinan akan mendapatkan ya apa namanya pengagungan dari manusia. Sayyid, katakan kita kembali kepada riwayat Ar-Rabi Ibn Anas rahimahullahu taala. Fakana ahaduhum idza dakhala al-wadi. Tadi kan orang-orang itu mengatakan si A atau jin A ini penunggu tempat ini, penunggu lembah ini. Maka apabila salah satu dari mereka, salah satu dari orang penduduk ini ya, jika mereka itu memasuki lembah tadi atau singgah di lembah tersebut, maka ya'udzu bi rabbil wadi min dunillah, maka mereka pun minta perlindungan kepada Rabb wadi ini, kepada penguasa lembah itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, min subaha'i qaumi, dari apa namanya tingkah laku bodoh kroco-kroconya, maksudnya tingkah laku bodoh dari pasukan jin ini. Ya namanya yang di supaya yang di situ ya turunlah ayat ini, yaitu ayat yang ke-6 dari surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni, dan bahwasanya dulu ada sekelompok orang dari kalangan manusia minta perlindungan sekelompok dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kepada mereka rasa takut. Salah satu penafsirannya, dalam salah penafsiran yang lainnya adalah dosanya semakin bertambah. Dan bertambah keduanya, rasa takutnya ya semakin bertambah, dosanya juga semakin bertambah. Nah, yang apa namanya, yang menafsirkan bertambah rasa takutnya, di antaranya adalah Abu Aliyah, Ar-Rabi Ibn Anas tadi, Wazaid Ibn Aslam, ini para tabi'in. Adapun yang menafsirkan bahwasanya bertambah dosanya adalah sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian juga Qatadah dan yang lainnya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kebiasaan manusia di zaman jahiliyah. Mereka kalau singgah di sebuah tempat, seringkali tempat yang dianggap angker ya, dianggap ada penunggunya di situ. Ya, mereka melakukan seperti ini. Ya. Dengan mengatakan a'udzu ya bi Rabbi hadzal wadi, aku berlindung kepada Rabbnya wadi ini, lembah ini. Berlindung kepada tuannya lembah ini, dan seterusnya. Ini kebiasaan orang dulu di zaman jahiliyah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan yang seperti ini dulu ya, saya sendiri sempat mendapati ya, di tempat dekat ya kampung saya ya, ada tempat yang memang dianggap angker. Kalau masyarakat di situ ya, kalau melewati tempat itu ya istilahnya kulunwun, numpang lewat ya. Nah, derek langkung bah kayak gitu biasanya. Atau kalau yang naik sepeda kring kring kring kring, ah kayak gitu. Atau barangkali kalau sekarang mobil atau motor ya pakai klakson barangkali. Dulu ya jarang sepeda motor. Ya di zaman saya kecil maksudnya. Jadi itu kebiasaan. Kenapa? Karena tadi dalam rangka supaya enggak diganggu oleh jin-jin yang ada di tempat itu. Maka ini adalah kebiasaan jahiliyah sebelum datangnya Islam. Maka setelah Islam datang, semuanya ini diganti. Ya. Dirubah dengan cara yang benar. Kenapa diganti? Ya karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang dia itu tidak menyelisih ajaran Islam, ya tidak diganti, tidak dirubah, tidak dilarang. Barangkali kita ingat sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau, terkait masuk Islamnya sahabat Al-Hakim Ibn Hizam. Al-Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ketika masuk Islam, beliau ini terkenal di zaman jahiliyah termasuk orang yang baik, dermawan. Biasa membebaskan budak. Bahkan disebutkan pernah membebaskan 100 budak. Ya. Biasa dia itu sedekah, berkorban. Maka setelah masuk Islam, dia khawatir, masa kebaikan-kebaikan itu kira-kira sih bisa mengambil manfaat ataupun enggak nanti di akhirat. Kan itu dikerjakan selama masih kafir. Karena para sahabat waktu itu paham bahwasanya amalan apapun, kebaikan seperti apapun, kalau tidak dibangun di atas iman kepada Allah, maka tidak dianggap. Faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Maka kami jadikan amalannya itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak bisa diambil manfaatnya. Maka ketika memahami itu, sahabat yang mulia Al-Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, dia khawatir amalannya dulu yang segitu banyak masa sia-sia. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita asya'a kana atahannasu biha fil jahiliyah? Wahai Rasulullah, coba sampaikan kepadaku terkait dengan perkara-perkara kebaikan yang dulu di zaman jahiliyah aku biasa beribadah kepada Allah dengan amalan-amal itu, menganggap ibadah atahannas, yaitu mendekatkan diri, beribadah, menganggap sebagai amalan baik. Dulu saya melakukan amalan-amalan baik ketika jahiliyah. Menurut engkau bagaimana, wahai Rasul? Disebutkan contohnya oleh beliau, min sodaqatin wa ataqatin wa silati rahimin, berupa dulu biasa aku sedekah, dulu biasa aku membebaskan budak, dulu biasa aku menyambung silaturahim. Yang seperti ini gimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam dengan membawa apa yang telah lalu dari kebaikan-kebaikan. Maksudnya kebaikan-kebaikanmu yang telah lalu itu pun akan tetap bisa engkau bawa, engkau dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keuntungan seorang yang masuk Islam. Ya. Yaitu ketika kebaikan apapun yang dia lakukan tidak akan sia-sia. Makanya siapapun yang dia mendapati kebaikan, melakukan kebaikan, maka kebaikan sekecil apapun itu akan dia dapatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapapun yang dia mengamalkan meskipun sebiji zarrah, sebesar sesuatu yang paling kecil dari sebuah kebaikan, kebaikan apapun yang dia lakukan, seukuran paling kecilnya benda, maka dia akan melihatnya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang mukmin yang meninggal dalam keadaan muslim. maka beruntunglah orang-orang yang dia Islam dan istiqomah di atas keislamannya. Adapun kalau seseorang yang meninggal dalam keadaan kafir atau meninggal dalam keadaan musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan la yahbatanna amaluka, akan terhapus amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Kembali kepada permasalahan, hadis ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, kalau memang itu tidak bertentangan dengan Islam, Islam tidak akan melarangnya. Tidak akan melarangnya. Kebiasaan memuliakan tamu dulu biasa. Mereka orang-orang Quraisy memuliakan tamu. Terkhusus tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu jamaah haji. Kebiasaan mereka ketika musim haji, orang-orang Quraisy Mekah ini memuliakan dengan semulia-mulianya orang-orang yang datang dari luar Mekah untuk melakukan ibadah haji. Maka barangkali kita ingat salah satu berhala yang namanya Lata. Lata ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdul Ibn Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Lata ini adalah seorang yang dia itu terkenal dermawan. Disebutkan oleh Abdul Ibn Abbas, kana yaluttu lahumus sawiq lil hajj. Dia itu biasa membuat adonan roti untuk di kemudian dibagi-bagikan kepada jamaah haji sebelum datangnya Islam. Karena kita tahu haji itu termasuk di antara ajaran Nabi Ibrahim, alaihi salatu wasalam, yang terus masih dijalankan, ya, sampai datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada unsur kesyirikan di situ, tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam talbiyahnya. Ketika mereka mengatakan dalam talbiyahnya sebelum datangnya Islam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa mamalak. Ini talbiyah mereka. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagi engkau. Tetapi kemudian dia mengatakan illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang sekutu itu milik engkau. Sekutu itu adalah milik engkau, maksudnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamliku huwa mamalak, engkau wahai Allah itu memiliki atau menguasai sekutu tersebut. Wa mamalak, sementara sekutu itu tidaklah menguasai engkau. Ini tarbiyah. Sampai datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah ini masih, maksudnya menjelang kedatangan Nabi. Makanya disebutkan dalam riwayat ketika musim haji, ya, Nabi berdakwah kepada orang-orang yang datang itu, ketika mereka mengucapkan tarbiyah ini sampai kepada sebelum yang salah tadi, Nabi mengatakan cukup-cukup. Berhenti di situ masih. Kalau berhenti sampai situ itu bagus. Tapi tambahannya itu yang jelek. Itu tambahannya tamlikuhu wa mamalak. Apa? Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa mamalak. Kecuali sekutu yang engkau wahai Allah menguasainya, dan mereka sekutu itu tidaklah menguasai engkau. Sadar sebenarnya. Mereka sadar bahwasanya sekutu-sekutu ini adalah kecil. Adalah makhluk-makhluk Allah. Tapi memang karena keyakinan mereka kan bukan menganggap sesembahan-sesembahan yang di bumi itu, yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan atau yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, tidak. Karena orang-orang jahiliyah sebagaimana kita telah tahu, keyakinan mereka adalah bahwasanya sekutu-sekutu Allah yang di bumi ini, berhala-berhala itu sebagaimana mereka katakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah syufa'auna indallah, sebagaimana disebutkan oleh Allah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, ya perlu syafaat, perlulah syafaatnya ini. Kalau ada yang memberikan syafaat, baru Allah akan memberikan, akan mengabulkan. Atau dalam ayat yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh mereka orang-orang Quraisy, ya, mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, tidak lain kecuali supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini disadari oleh mereka. Ininya kembali kepada permasalahan, bahwasannya kebiasaan di antara kebiasaan orang-orang Quraisy dulu itu banyak yang bagus-bagus. Ya, yang bagus-bagus tetap dilestarikan. Tetapi yang jelek-jelek, yang mendatangkan mafsadat, yang mendatangkan kerusakan, ini yang kemudian dirusak dan apa yang dirusak, yang diberantas oleh Islam. Jadi, tidak semua kemudian kebiasaan atau adat jahiliyah, adat Quraisy itu kemudian diberhanguskan oleh Islam, enggak. Nah, tetapi yang menyelisih syariat, itulah yang harus diluruskan. Demikian pula kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita masing-masing di sebuah tempat, di tempat manapun pasti ada yang namanya kebiasaan, adat istiadat dan yang semisalnya. Ya, Islam tidaklah kemudian melarang kita melakukan budaya ataupun adat istiadat secara mutlak, enggak. Tetapi yang dilarang adalah ketika sebuah adat, sebuah kebudayaan itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mengatakan, "Lah ini kan kita kan tinggalnya di bumi ini, ya di negeri ini, misalkan di negeri tertentu atau di Prancis lah atau di India atau Pakistan kan apa namanya kebudayaan di India kayak gini, maka kita sebagai warga India ya kayak gitu. Pakistan pun demikian." Apa kita lupa? India, Pakistan, Prancis, Belanda, Amerika, semuanya itu adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai semuanya. Maka harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kembali kepada permasalahan ya. Nah, setelah Islam datang, kebiasaan yang jelek ini diganti dengan yang lebih bagus. Yang awalnya itu minta tolong, minta perlindungan kepada jin, diganti doanya itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau dari sahabiah Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha. Khawlah binti Hakim. Beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Khawlah binti Hakim mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, siapa saja dia yang singgah di sebuah tempat. Siapapun yang dia singgah, mampir di sebuah tempat, ya, tinggal di sebuah tempat, faqal, maka dia kemudian membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tinggal di sebuah tempat, singgah di sebuah tempat, mampir di sebuah tempat, kemudian dia membaca doa ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakai dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi kata Nabi, siapa yang singgah di sebuah tempat membaca doa ini, maka sampai dia meninggalkan tempat itu, tidak akan mendapatkan gangguan apapun. Apa doanya? Tadi dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, a'udzu bikalimatillahi tammah syarra. Berlindung pada kalam Allah, kalam Allah subhanahu dari makhluk-makhluk. Awalnya berlindung pada penguasa atau jin yang dianggap menguasai tempat itu, kemudian diarahkan, diganti berlindung kepada yang menguasai seluruh makhluk termasuk jin dan manusia itu, yaitu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah yang melindungi, siapa yang bisa menyakiti? Siapa yang bisa mengganggu? Tidak ada. Maka ketika seseorang membaca doa ini, kemudian Allah melindunginya, maka lam yadurrahu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakai dia, hatta yarhala, hingga dia meninggalkan, min manzilihi dzalik, dari tempat singgahnya tersebut. Nah, jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tadi itu diganti oleh Nabi alaihi salatu wasalam seperti ini, dengan yang lebih baik. Maka demikian pula kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ya kita karena sudah terbiasa dengar ya, ini tempat yang angker, ada penunggunya, ada penghuninya. Kalau biasanya dulu di zaman sebelum kita ngaji, kita minta perlindungan kepada penguasanya, ya, jinnya yang ada di situ, atau minimal derek langkung tadi, ya, ya, numpang lewat dan semisalnya, maka kita ganti dengan membaca doa seperti ini atau meminta perlindungan kepada Allah. Minimal misalkan kalau kita susah ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan-setan yang terkutuk. Atau yang semisal daripada itu. Ini yang meminta perlindungan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa harus diganti? Bukankah dari dulu tidak masalah nyatanya ketika minta tolong, minta perlindungan kepada jin, nyatanya juga diberi keselamatan? Kenapa enggak dilanjutkan saja? Karena menyelisihi inti daripada syariat Islam. Karena dia telah mengambil hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk diibadahi. Nah, ketika ada ibadah yang diarahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah mensekutukan Allah, berarti telah mengambil hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hak Allah adalah untuk diibadahi, sebagaimana pernah ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mahaqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Nabi mengatakan haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Yaitu diibadahi, disembah dan tidak disekutukan dengan siapapun. Karena meminta perlindungan itu termasuk ibadah. Minta perlindungan termasuk ibadah. Maka tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Sebagaimana sholat termasuk ibadah, tidak boleh sholat kepada selain Allah. Maka ketika minta perlindungan itu adalah ibadah, maka pun tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Apa dalilnya kalau minta perlindungan itu ibadah? Dalilnya diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'imma yang zagannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billah. Dan apabila syaitan itu menggodamu, ya, menggodamu, menakut-nakutimu, fasta'iz billah, maka Allah memerintahkan mintalah perlindungan kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mintanya perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan silahkan sana minta perlindungan kepada jin. Nah, ketika Allah mengatakan fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah, maka ini diantara kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ibadah. Ya, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ibadah. Yang namanya diperintahkan kan itu, kalau tidak wajib ya sunnah, itulah ibadah. Nah, ketika Allah memerintahkan fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah, maka maknanya itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Demikian juga ketika Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah a'udzu birabbin nas, diarahkan kalau minta perlindungan, a'udzu, aku minta perlindungan, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Wa qul a'udzu birabbil falaq, dan katakanlah kalau minta perlindungan, katakan a'udzu birabbil falaq, aku minta perlindungan kepada Rabb-nya Al-Falaq. Salah satu penafsiran Al-Falaq waktu subuh. Nah, intinya apa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kita harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadah kita. Bukan hanya dalam sholat kita, bukan hanya dalam puasa kita, haji kita, sedekah kita, bukan. Tetapi juga semua ibadah hanya kita arahkan kepada Allah, termasuk minta pertolongan, minta perlindungan pun hanya kepada Allah. Karena itu termasuk ibadah yang tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali yang bisa kita bicarakan dalam kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.